Bismillahirrahmanirrahim. Al-Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah berkata Al-Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah, wahadil ilal, maka penyakit-penyakit ini, baik taun, pes, atau yang lainnya, penyakit menular, oleh sebab beserta penyebabnya laisa indal atibba ma yarfa'u, hingga kini menurut kalangan para tabib tidak ada yang bisa ma yarfa'u, sesuatu yang mencegahnya, penangkalnya, kama laisa indal ma yadullu 'alaiha, sebagaimana mereka pun tidak mengetahui datangnya, indikasi datangnya penyakit tersebut. War rusul tukhbir bil umur al ghaibah, sedangkan para rasul mengkhabarkan tentang perkara-perkara yang gaib. Nah, ini dia. Yang mengkhabarkan siapa? Wahyu, malaikat Jibril. Datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. وهذه الآثار التي أدركوها من أمر الطاعون ليس معهم ما ينفي أن تكون بتوسط الأرواح. Pengaruh-pengaruh ini, pengaruh penyakit, التي أدركوها, yang mana para tabib mendapatkannya, من أمر الطاعون, dari perkara الطاعون, ليس معهم ما ينفي أن تكون بتوسط الأرواح. Bukan artinya menafikan. Nah, lantaguna bitawasatul arwah, menular dengan pengaruh ruh arwah, perkara-perkara ruh. Faina ta'thir arwah fi tabi'ah wa muraduha lafa amrun la yunkir illa man huwa ajhar an-nas bil arwah wa ta'thiratiha. Sekarang saya mau menyinggung masalah penyakit menular dengan arwah. Hubungannya apa? Nah, ini dia. Penting. Baina ta'thir al-arwah, pengaruh arwah seseorang, fi tabi'ah wa amradiha, ketika seorang dalam keadaan sehat wal afiat, tabiatnya natural, atau ketika dalam keadaan sakit, atau ketika dalam keadaan meninggal. Perkara ini, sehat, sakit, atau hancur, perkara-perkara ini, amrun la yunkiru illa man huwa ajharun nas bil arwah wa ta'thiratiha, adalah perkara tidak ada yang mengingkari kecuali orang yang bodoh terhadap arwah dan pengaruhnya. Paham? Artinya di sini Ibnu Qayyim rahimahullah ingin menghubungkan antara penyakit dengan arwah. Ruh kejiwaan, ya, ruh yang bagus, kejiwaan yang bagus. Ya, kalau arwah orang Indonesia ngeri dengarnya, tapi yang dimaksud di sini jiwa-jiwanya, tabiat jiwanya. Faham sampai sini? Wa anfi'al al-azam wa taba'iha anha, sehingga pengaruhnya, efeknya, sugestinya terhadap badan. Dan ketika badan dalam keadaan natural, sehat walafiat. Faham sampai di sini? Faham gak? Artinya ruh, arwah. Ruh yang baik, kejiwaan yang baik. Nah, maka dia akan bisa menangkal penyakit dengan izin Allah, dengan perkara-perkara yang baik, dengan mudah. Tapi kalau memang tabiat ruh, arwah atau kejiwaannya jelek, maka akan mudah. Ini pengaruhnya, korelasinya yang ingin disampaikan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah, arwah kejiwaan atau ruh seseorang itu terhadap kesehatan itu ada korelasinya, ada hubungannya. Ya, misalkan memang arwah atau ruh atau kejiwaan atau kepribadian yang pada dasarnya malas, ya malasnya susah karena kejiwaannya pemalas. Nah, bagaimana dia akan mendapatkan uang dalam keadaan susah, paceklik, ekonomi susah, tapi dia malas tidur seharian, tidur. Bisa gak orang-orang seperti ini mendapatkan uang? Hah? Bisa gak? Dengan mimpi misalnya. Tidur aja. Bangun. Wah, tunggu transferan masuk. Masuk. Apa yang masuk? Bisa gak? Gak bisa. Ya. Tapi kalau kejiwaannya, kepribadiannya bagus, nah, sehat pun akan sehat. Ya, dengan kejiwaan, dengan rutinitas, dengan kepribadian, dengan nah, tabiat dia memang bagus, bersih, rapi. Bajunya bersih, rapi. Kalau bajunya kotor, tabiatnya kotor, ya pasti ruh dan badan juga akan kotor. Ini dia yang ingin disampaikan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah. Dari apa? Dari segi apa? Kejiwaan, ya sugestinya juga pengaruh. Wallahu subhanahu wa ta'ala qad yaj'al li hadhihi al-arwah tasarrufan fi azam bani adam 'inda huduth al-waba' wa fasad al-hawa wa yaj'al laha tasarrufan 'inda ba'd al-mawad ar-radi'ah allati tuhlisu lin-nufus hay'atan radi'ah. Allah subhanahu wa ta'ala terkadang menjadikan arwah-arwah ini, jiwa-jiwa ini, arwah itu maksudnya jiwa, kejiwaan, kepribadian, perilaku dia. Ya, qajjal hal hadzal arwah tasarrufan fi azam bani adam. Kadang kepribadian ada hubungannya, korelasinya, pengaruhnya kepada badan manusia. Terlebih ketika apa? Wabah penyakit, fasadil hawa, rusaknya nah, udara, namanya janganlah atau sorofan anda bagir mawad radiah lati tuhlisulin nuhus hayah radiah. Hal ini sebagaimana Allah jadikan pada arwah tersebut perilaku-perilaku yang menyimpang. Ya. Nah, anda bagir mawad radiah ketika dia memiliki, mempunyai sesuatu yang buruk, kebiasaan buruk, kepribadian yang buruk. Alladzi tuhditsu lin-nufus hay'ah radiah juga otomatis akan mempengaruhi jiwanya, dirinya, kesehatannya. Fama yaj'alla tasarrufan 'inda ba'd al-mawad radiah allati tuhditsu lin-nufus hay'ah radiah. Wa la siyama 'inda hayjanid dam. Lebih-lebih ketika darah itu memuncak. Paham enggak? Sampai di sini paham? Ada penting ini. Ada enggak paham? Paham enggak? Paham enggak? Paham enggak? Tahu enggak kisah-kisah orang tahu-tahu ngebunuh. Tahu-tahu anaknya dibunuh. Pakai jilbab, pakai apa? Tahu-tahu polisi dibunuh. Normal kedua tangan, wajahnya. Normal, semua normal. Paham gak ini? Paham gak? Kalau ujung-ujung atau tahu-tahu dia malah bunuh anaknya. Tahu-tahu dia malah teriak-teriak. Tahu-tahu dia malah mukul pula. Paham gak yang seperti ini? Tahu pernah dengar orang dipasung? Kenapa orang dipasung? Pasung tahu gak? Saya tahu pasung. Pasung itu di apa Mas Umar? Kedua kakinya dirantai, gak boleh keluar. Di penjara, mau di rumahnya di mana? Di kebun, kayak kandang kambing itu, semua ditutup semua. Mau BAB, BAK di situ. Gak boleh keluar, paten semua. Ada yang setahun, dua tahun, tiga tahun, 10 tahun, 20 tahun. Karena sebelumnya dia berbuat keburukan karena jiwanya. Paham gak? Dia ngebunuh orang, makan daging manusia. Sumanto di daerah sana. Kenapa makan daging manusia? Emang gak ada tahu tempe? Emang gak ada sayuran? Les, kenapa hal ini? Kenapa? Suh, lihat, perhatikan ini korelasinya. Ini hubungannya dengan kesehatan. Paham ini? Kenapa dia malah hubungannya malah na'udzubillah waliyadzubillah adzanallahu wa'ayyakum seperti homoseksual atau seperti berzina, na'udzubillah, ya, dan kuat sekali seperti itu. Kenapa? Ada apa? So ini korelasinya, hubungannya. Mohon ada paham, paham. Ini penting nih. Terlebih kata Ibnu Qayyim rahimahullah, wala siyama inda hayjani dam, terutama lebih-lebih ketika darah bergejolak. Sehingga jangan heran kalau orang-orang seperti ini yang darahnya bergejolak tahu-tahu mukul, mukul sih masih mending. Kalau anaknya diperkosa lalu dibunuh, tampangnya normal, netral, normal seperti manusia biasa. Kira-kira ini penyakit bukan? Penyakit, penyakit. Tahu-tahu demikian, demikian, demikian. Faham ini, faham. Ini arwah, kejiwaan, kepribadian dengan penyakit korelasinya. Lebih-lebih ketika apa? Adanya wabah. Paham gak? Paham-paham ini? Paham gak? Ini penting. Ya. Kama yaj'al laha tasarrufan 'inda ba'dil mu'adzir radiyan tuhdits lin-nufus hay'ad. Radiyah wala siyama 'inda hayjanid dam. Lebih-lebih ketika darahnya memuncak. Ya. Kalau misalkan tahu-tahu misalkan laki-laki berantem dengan laki-laki. Saling baku bunuh. Saling membunuh misalkan. Sebabnya apa sih? Masalah tersinggung saja kan biasanya. Ya. Tersinggung dengan ucapan dan lain sebagainya. Kemudian adu pisau dan lain sebagainya. Meninggal, semuanya meninggal. Kenapa dia tersinggung? Lebih-lebih ketika darahnya memuncak. Darahnya memuncak itu matanya merah, semuanya merah. Ya, suaranya keras dan lain sebagainya. Paham ini? Kira-kira ketika kondisi seperti itu, kejiwaannya bagus nggak? Tidak, tidak bagus. Normal nggak? Tidak, tidak normal. Sehat nggak? Tidak sehat. Paham ini? Mafhum ada? Sampai di sini? Wal mirratu sauda inda hayjanil mani. Ini hubungannya dengan juga air mani. Ya. Jangan dianggap air mani atau syahwat, libido, jangan dikira enggak ada hubungannya, semuanya banyak hubungannya. Ya. Nah. Fa'inal arwah syaitaniyah tatamakan min fi'liha bi sahib hadhil awarid ma la tatamakan min ghairih. Karena ruh-ruh yang jahat dari setan bisa menguasai orang tersebut dengan perilaku-perilaku tadi yang disebutkan, yang tidak pernah bisa dihinggapi dengan orang yang selainnya. Beda dengan pagi, dia zikir pagi sore, ya, kemudian istighfar 100 kali, kemudian baca ayat kursi dan lain sebagainya. Kira-kira kejiwaannya gimana orang seperti ini? Bagus kan? Bagus. Tapi zikir gak pernah, sholat gak pernah, makan, yalah, semau dia dan lain sebagainya. Kira-kira orang seperti gimana? Ini penting. Malah yalfawa dafi'un aqwa min hadzal asbab min adz-dzikr. Ini semua enggak bisa dicegah. Enggak bisa dicegah dengan pencegahan yang kuat dari penyebab-penyebab ini semua, kecuali harus dengan berzikir kepada Allah. Nah, ini penting. Zikir pagi sore, ya, bukan sekedar membatasi, bukan artinya membatasi pagi sore, tidak. Minum herbal bisa enggak? Bisa, tapi enggak seperti kekuatannya, ya. Ya, dengan apa? Zikir, doa. Dia misalkan tahu-tahu stres, kemudian kesurupan, kasih herbal sembuh, ya sembuh. Besok kumat lagi. Nah, hal-hal ini semua kata Imam Abdul Qayyim rahimahullah tidak bisa dicegah kecuali dengan apa? Zikir, berdoa, al-ibtihal wa tadarru wa sadaqah qiraatul Qur'an. Mendekatkan diri kepada Allah, sedekah, membaca Al-Quran. Fa innahu yastanzil bidzalikal arwah al-malakiyah ma yaghharu hadzal arwah al-khabithah. Kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, dengan zikir, doa, istighfar, sedekah, qiraatul Quran dan lain sebagainya dari amalan-amalan kebaikan akan mengalahkan ruh yang jelek, kebiasaan yang jelek, perilaku yang jelek, kejiwaan yang buruk, dikalahkan dengan ruh-ruh malakiyah ini seperti malaikat. Maksudnya apa? Selalu taat pada Allah, walaupun ini hanya ungkapan saja, arwahul malakiyah. Yang namanya malaikat tidak bermaksiat pada Allah, selalu menyibukkan dengan ibadah. Wabdul syarraha yadfa ta'thiraha, sehingga dengan perilaku yang baik ini, ya, behavior, attitude dan lain sebagainya yang baik, perilakunya yang baik itu dengan apa? Zikir, doa, istighfar, sedekah dan lain sebagainya, ta'lim, menuntut ilmu, belajar ilmu agama, akan bisa menghilangkan keburukan jiwa tersebut. Oleh karena itu Rasulullah SAW mengatakan, wa na'udzubillahi min syururi anfusina, dan kami berlindung pada Allah dari keburukan apa? Jiwa-jiwa kami. Ini dia. Jiwa itu na'udzubillah kalau sudah buruk, na'udzubillah. Ya, menghilangkan, ya, mencegah pengaruh yang buruk. Faham sampai di sini? Lebih-lebih ketika wabah. Wabah orang. Ya, ada yang mati. Setiap menit mati, mati, mati, mati. Kira-kira kejiwaan gimana? Goncang, goncang. Sehari 1000 mati. Ya, goncang, sangat goncang. Tetangga mati. 100 orang, satu kampung 1000 orang. Kira-kira gimana? Ya, kan goncang. Ini wabah. Pengaruh enggak? Pengaruh kejiwaan. Pengaruh, sangat pengaruh. Tiap detik dengar ambulan. Ya pengaruh, sangat pengaruh. Kata Imam Abdul Qayyim rahimahullah, wa qad jarrabna nahnu wa ghairuna hadza miraran la yuhsiha illallah. Kami telah mencoba ini. Punya pengalaman di dalam hal ini terus berulang-ulang kali. Tidak terhitung, kata Al-Imam Abdul Qayyim rahimahullah. Tidak terhitung kecuali hanya Allah yang bisa menghitung. Artinya banyak pengalaman seperti ini, banyak. Wa ra'ayna listinzali hadil arwah tayyibah wa istijlab qurbiha ta'thiran 'aziman fi taqwidi tabi'ah. Dan kami melihat, ya, untuk menurunkan, memberikan tabiat ruh yang baik. Nah, dan mengambil lebih dekat lagi, mempunyai pengaruh yang sangat besar pada kejiwaannya adalah dengan ini, sehingga dia bisa mencegah sesuatu yang buruk. Wa hadza yakunu qabl istihkamiha wa tamakkunha. Ini sebelum kejadian. Faham enggak? Sebelum ruh yang jelek itu menguasai orang tersebut. Sebelum kejadian misalnya sudah dikuasai dengan perilaku-perilaku yang buruk, jiwa-jiwa yang buruk. Nah, ini Al-Imam Abdul Qayyim rahimahullah ingin mendekatkan kepada kita bahwasanya dari segi kejiwaan, dari segi perilaku, ya, itu pengaruhnya ke badan. Nah, sehingga dengan zikir, doa dan lain sebagainya, dan sedekah dan lain sebagainya, bisa menghilangkan, mengurangi, mencegah tabiat yang jelek, pengaruh yang jelek. Tapi ini dengan syarat apa? Sebelum orang tersebut dikuasai oleh apa? Sifat-sifat ruh-ruh yang jahat tadi. Kalau sudah tadi, ya, terjadi, ya, kekacauan, pembunuhan dan lain sebagainya, ya bisa, tapi agak berat, butuh proses, ya. Wala yakadu yankharim faman waffaqahullah badara inda istihsa inda ihsasi bi asbab syarri la hadhihi al-asbab allati tadfa'u anhu wa yalau min anfa'il adwa min anfa'id dawa. Dengan zikir, doa, sedekah dan lain sebagainya, hampir-hampir tidak pernah gagal. Maka barang siapa yang diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan merasakan. Ya. Nah, badara inda ihsasi bi asbabi syarri la hadhihi al-asbab allati tadfa'u an. Ketika dia merasakan sesuatu yang buruk pada dirinya, ya, maka bersegera, silakan bersegera berbuat baik untuk menutupi hal-hal yang buruk pada dirinya, untuk menyelamatkan jiwanya. Dan ini adalah terapi yang sangat bermanfaat, obat yang sangat bermanfaat, jalan keluar yang sangat bermanfaat. Wa idza arada Allah azza wa jalla infaq qadai wa qadari, maka apabila Allah Subhanahu wa taala ingin menentukan takdirnya, ketentuannya, aghfala qalbal 'abd an ma'rifatiha, maka Allah Subhanahu wa taala lalaikan jiwa seseorang untuk mengetahui perkara tersebut. Wa tasawwuri wa iradati fa la yash'ur biha, sehingga dia pun tidak bisa merasakannya, sedang sakit. Wa la yuriduha, dan dia pun pada dasarnya tidak mau yang seperti itu. Liyaqdillah fi amran kana mafula. Maka ketahuilah, sesungguhnya ketentuan Allah pasti akan terjadi. Sehingga itu, kalau dia merasakan, kata Ibnu Qayyim rahimahullah, ketika dia merasakan sesuatu yang buruk pada dirinya, bersegera. Mafhum ada? Paham gak? Jangan malam-malam, wah, ngelamun, tau-tau apa, nongkrong di pinggir jalan, ngerokok, pakai jubah ngerokok, misalnya. Ngelamun, karena ngelamun, harusnya tidur istirahat ya. Atau ada orang minum, ikut minum. Ya, padahal pakai sarung, atau peci haji misalkan. Ya karena ngelamun, karena jiwanya seperti itu. Ya, jiwanya memang sudah jelek, kotor, jahat. Maka hal yang seperti ini berbahaya. Kalau dia merasakan ada sesuatu yang tidak beres pada dirinya, maka bersegera. Baik itu istighfar, bertobat kepada Allah, sholat malam, sholat tahajud, sedekah, baca Al-Quran, berdoa, zikir. Al-Muhim, segera dia lakukan kebaikan. Kembali kepada Allah, bertobat kepada Allah, beristighfar kepada Allah. Ini adalah termasuk obat atau terapi atau pencegahan yang paling bermanfaat. Terutama masalah kejiwaan. Lebih-lebih ketika turunnya wabah. Ya. Nah. Ini dia pengaruh. Sangat-sangat pengaruh. Allahul musta'an wa la haula wa la quwwata illa billah.